Entah saiki yo mbantah, Bu. Saman tuku TV nuku sapa to, Bu? Yo nukokno anak. Lah iya kok mau ngalah tuwek, mau ngalah. Kalah mlebu kamar lagi gelem ngaji, maca Yasin nang karo mewek. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nangisi ora mergo angen-angen ayat Qur'an gak, kalah remote. Anake kon njaba krungu buke ngaji kok karo nangis sih paling buke pengen Kamila gek mengkae. Anake ngesakno TV-ne dileh cetek. Ki le Bu, wis tak ganti Kamila neh. Sadaqallahul azim. Tinggal wiridan kanggo nutup ghaflah. Mergo setan niku walus, Bapak Ibu. Aja kok kula jenengan tepak ngeten iki, wis salat niku lho sik digudha karo setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Setan sing nggodha wong salat niku min syarril waswasil khannas, namine khannas ku setan sing bagian nggodha wong salat. Lah sampean nek ndek anak aja didinakno khannas. Kuwi jenenge setan. Alus. Ha wong ngijir dhuwit ora temok, dinakne ora ketemu, diutak-utek dijari-jari ora temok. Lu tinggi salat iso temok. Berko pasar rengel blonjo nggo dhuwit 500.000 entek 300 mestine kan isek 200 lho kok karek 100 ki le sing 100 nondi ora nemokno lho dinggih salat iso temok. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuku kelopo 3. Allahu akbar. Lengo 2 kilo. Teri 2000 sami Allah liman hamidah pakane njaluk nyangkeng neraka. Allahu akbar. Aku nyangkeng softtek loro. Allahu akbar. Lah ya mestine ya sek 200 dhuwitku. Lho kok karek 100 ilen nondi sing 100. Lho bareng attahiyatul mubarokatus shalawatut thayyibatul lillah sampai mburi dhewe innaka hamidum majid. Iya diutang bojone Kang Majid mengapa sing 100. Temok. Ha wong goleki barang ilang ora temok dikis salat iki kadang temok. Ndelek kontake peda motor prasane dhuwur meja lali goleki ora temok anak diseneni kabeh sak njero omah diseneni kuncine peda motor dhuwur meja kareneng nang ndi sapa sing gawa sapa? Nek adekmu takoki Kang takoki, mbokmu takoki sapa sing gawa sapa? Ngamuk bareng salat mari ruko iktidal sami Allahu liman hamidah tangane medun pelek nyenggol sak lah kontak no kene ilang Gusti Allah e sing eling kontake ibu-ibu ini ya kulino di anak cilik apa sholat anaknya dibubukno lek istanek buknono bayang tinggal sholat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi nang krungu anake hoe hoe bar gelundung tenan saking kurasane. Empat aneh kira jenis belakrak nanti ya. Neng cah nangis rada ditulungi sami Allahu liman hamidah. Seng lanang liwat karo dehem. Lho pak aneh bintu. Neng cah nangis rada ditulungi Allahu akbar. Awas engkau bengi adik heluk orang arah tak kei. Lho nge cukup sampai nang kula dewe yang ngono. Podo pak. Kula eling gik poso Ramadan niku. Kula niku nek tepak posongnya ten iki nek jamaah maghrib ten griya kalih bojo kula ten pondok kula kan ngimami lare-lare. Mergo apa? Engko nek jamaah no pondok wiritane suwe, ora betah lesu aku. Apa wiritan cepet-cepetan yo sungkan santrine kok. Lan nomah kan bar salat salam langsung mangan ngono. Manjing maghrib dudung dung dung dung dung dung dung. Kula niku mikir, iki salat sik to mangan sik. Nek bojo kula nggih pun siap hidangan buka kadon jenengan Bu yo. Ya sego, ya jangan, ya iwak, ya kolek, ya wedang persis jenengan ngoten niku didelek ten ngandhap ngeten. Wong kula nek buka rasah meja-mejaan wis mandhap ngeten. Kula mikir ki salat sik to mangan sik. Engko nek salat sik salate mikir badokan. Engko nek mangan sik kuwareken ndahne apike salate. Lagek takbir Allahu Akbar. Akhirnya kula eling dawuh Kanjeng Nabi nek wayah poso kon dhisikno buka tapi sekedar batalno poso aja warek-warek. Sekedar batalno poso cara Kanjeng Nabi biyen ya kurma, gak ana kurma ya manisan napa kono kolek ta apa. Akhire kula nggih wis ngombe wedang ngono wae wong dikekno wedang. Kula ombe bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bojoku biasane terus omong, ya sabar bah wong gula regane larang ya ora patek legi. Yang mau nek kelalen radhi udek iki kowe. Jaine bereng ape tak parut ya kesuwen, Mbah, ya tak cemplungno tutuki ngono wae. Lho bojo kula ngomong ngoten sampean kok. Aku ya serapopo, angger gambuk pamah ngono ae. Mantun ngombe wedang, bojo kula yang ngombe terus tak omongi, ayo salat. Dene untuk-untuk-untuk-untuk. Lho apa nanti? Ya salat. Nanti, ana kamar salat. Ah kesuwen salat nang kene ae. Nang kono laran mlaku, wis nang kene bar salat langsung mangan. Dadi salat nang pinggir panganan. Bar salam langsung mangan buka ngono. Kula ngimami bojo kula dadi makmum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lha kok aneng kucing untuk-untuk-untuk-untuk bar. Amblas tenan kok iwak ya. Kula maca Fatihah tak geyetno. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Bojo kok ya amin. Berarti dhek yo ngerti nek aneng kucing ya. Nah, kula salat sempat mikir hukum kok, Pak. Pancen kiai, Pak. Ya sempat mikir hukum, iki tak terusno atau tak batalno iki. Nek tak terusno iwake amblas, nek tak batalno wong salat kok dibatalno. Wis kadung mlebu nang jerone salat, kuwi ra oleh dibatalno. Haram, dosa gedhe kecuali ana udzur syar'i, lagi oleh batal. Contoh, sampean wayang salat dadak ana anakan pitik kecepet lawang gulune. Kiek-kiek. Kiek-kiek. Rano sing roh, rano sing nulungi. Nek sampean tutukno salate selak mati, iki oleh dibatalno, nyelametno nyawa. Jenenge udzur syar'i. Tuh saman wayang sholat, ono mai tonggo kobongan, ranok sing roh, ranok sing nulungi, saman tutuk no sholate, tambah nemen kobongane semembrek tok ndindi, oleh dibatal no nyelamet no kobongan, tok brok-brok jaluk tolong uang, niku jenenge udur syari, kula sampai mikir tok kono wayang sholat, tapi nek perkara kuatir keri umat lawah karo kucing, ora oleh, akhirnya nggih kula main politik, tak gelek no surat sing kena genggurak kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Iku sampe bar kan yo gurak to. Sampe minal jinnati wan nas. Nek kucingku melengak ele ora. Modele dhewe ngawerti, "Lho, awakmu salat kok." Amblas iwake. Lho pancen ngoten. Roto-roto kulon jenengan sholatku ma'al ghaflah, pikiranku mblayang. Mulane dikengken ngusaha no jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu, omah cedak masjid kuwi luwih enak omah cedak kuburan. Lah omah cedak kuburan ini melengak terus eling mati yo. Lah nek omah sing cedak masjid kenek peringatane Kanjeng Nabi, la sholata lijaril masjidi illa fil masjid. Jare kiai kula, ora sempurna salate, ora pantes salate ra iso sempurna wong sing omahe erek masjid kok gak gelem salat jamaah no masjid. Omah cedak masjid kok salat no omah, niku salate ra iso sempurna. Lha sakniki kathah omah erek masjid tapi ora krungu adzan, berbeken TV. Mula ngapunten jamaah niku gampang diomong tapi angel dipraktekno. Nggih napa nggih? Sing gampang praktek jamaah niku mek no Makkah no Madinah. Mergo nek ten mriko niku wonge ngenteni salat, lek no kene salate ngenteni wonge. Mangkane kula sering ngritik kaji-kaji Indonesia ki rata-rata kaji tomat. No kono tobat bareng wis tok omah kumat. Ya termasuk sing nyekeli mic iki ya setel.